إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita sudah memasuki keterangan Al-Allamah Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah tentang sikap wasatiyah al-sunnah wal-jamaah fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baina asy-syi'ah rafidah wal-khawarij, sikap pertengahan al-sunnah wal-jamaah dalam menyikapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara orang-orang Rafidhah, ya, yang mereka ekstrim di dalam memuliakan sebagian sahabat, ya, secara khusus yang mereka klaim sebagai Ahlul Bait sampai pada tingkatan mempertuhankannya. Ya, sebaliknya orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali, "Wa idza qulna inna ba'dahum ay as-sahabah afdalu min ba'd," saya ulangi biar nyambung insyaallah. "Fa innahu la yadullu hadha at-tafdhilu ala naqsi في المفضول بل كل واحد منهم على جانب عظيم من الفضل والصفات الحميدة." Dan jika kami menyatakan bahwa sebagian di antara mereka, yakni para sahabat, lebih utama dibandingkan sebagian yang lainnya, ya, ungkapan ini tidaklah menunjukkan, ya, bahwa dengan pengutamaan sebagian atau sebagian yang lain menunjukkan adanya sisi kekurangan pada yang kalah keutamaannya. Tidak demikian, ya. Bahkan setiap pribadi dari mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala janibin azim, ya, memiliki sisi keutamaan yang agung, minal fadli, dari sifat, yakni fadl, keutamaannya, ya, sifatil hamidah, sifat keterpujian yang ada pada mereka. Wa kadzalika, demikian pula sebagaimana ar-rusul alaihimus salatu wassalam, para rasul yang semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka. Fa inna Allah azza wa jal qad qada أن يكون بعضهم أفضل من بعض. Sebagaimana pula para rasul, ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memutuskan, menetapkan bahwa sebagian dari mereka, para rasul, lebih utama dibandingkan sebagian yang lain. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan yang lebih pada sebagian rasul yang tidak Allah berikan pada sebagian yang lainnya. Kama qala azza wa jal, sebagaimana yang Allah azza wa jal telah firmankan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, itulah para rasul yang kami berikan keutamaan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayatnya ini bahwa dia memberikan keutamaan yang lebih pada sebagian rasul di atas sebagian yang lainnya. Ya, dan tidaklah hal yang demikian memberikan makna bahwa rasul yang keutamaannya ya di bawah dari yang lebih utama menunjukkan mereka kurang, tidak demikian. Bahkan mereka para nabi, para rasul adalah sebaik-baik manusia. Ya, mereka sebaik-baik manusia. Wa hakadha ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Wa afdhaluhum 'ala al-itlaq, dan yang paling utama di antara mereka secara mutlak. Ya, tanpa terkecuali, secara mutlak. Al-arba'atul khulafa, adalah para khalifah yang empat. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Ya. Jadi sebagaimana mereka ya urutan di dalam khilafah, dan ini perkara yang pokok. Ya, yang siapa yang menyelisihinya, menyelisihi prinsip ini, yakni mengimani sahnya ya kekhilafahan mereka, siapa yang menyelisih ini berarti dia adalah seorang yang sesat, mubtadi, dal, mudil, ya. Ya sebagaimana ya yakni akidah atau keyakinan Said Qutb yang menyatakan bahwa khilafah ya Utsman bin Affan adalah jurang, ya. Ini penghinaan, ya, jurang antara khilafah yani Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Ya, ini merupakan penghinaan dan menunjukkan dia seorang yang sesat dan menyesatkan. Dan tentunya lebih-lebih lagi ya keyakinan yang ada pada orang-orang Rafidhah yang menyatakan bahwa tiga khalifah ya yang mendahului Ali, mereka adalah orang-orang yang telah merampas hak Ali bin Abi Thalib. Maka tidak diragukan lagi bahwa mereka orang-orang Syiah adalah orang-orang yang sesat, bahkan kesesatan mereka telah keluar dari bingkai Islam. Nah, keutamaan para sahabat yang empat ini di atas para sahabat yang lainnya biijma'i man yu'taddu biijma'ihim, ya, berdasarkan ijma', kesepakatan orang-orang yang diperhitungkan ijma' mereka, ini para ulama, ya, secara khusus dari kalangan para sahabat sendiri, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau menyatakan kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun anna afdala hadhihi al-ummah ba'da nabiyhi Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Ibnu Umar menyatakan bahwa kami menghitung-hitung, ya, menilai, dan ketika itu Rasulullah SAW masih hidup, ya, dan ini sunnah takririyah. Karena seandainya apa yang menjadi penilaian mereka para sahabat itu salah, ya, Rasulullah SAW tidak akan membiarkan kesalahan pada umatnya dalam keadaan beliau mengetahui. Kemudian kata Ibnu Umar, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu mutawafirun. Jadi masih banyak jumlahnya. Beliau menyatakan anna khaira hadhihi al-ummah, bahasa baik-baik umat ini, ba'da nabiyha, setelah nabinya adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman. Tidak ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya, tidak ada di antara para sahabat yang mengingkari perkara ini. Dikatakan di sini Abu Bakr As-Siddiq, thumma Umar Al-Faruq, thumma Utsman Dzun-Nurain, thumma Ali Al-Murtada zauju ibnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelahnya adalah Umar Al-Faruq, setelahnya ya adalah Utsman Dzun-Nurain, ya beliau pemilik dua cahaya, karena ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan ya, Utsman dengan dua orang putrinya. Ini setelah putrinya yang pertama ya dinikahi Utsman wafat, kemudian ya dinikahkan kepada putrinya yang berikutnya, pemilik dua cahaya. Kemudian Ali Al-Murtada yang diridai, zauju ibnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya suami dari putri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini empat sahabat yang paling utama. Kemudian wa tartibuhum fil fadli ka tartibihim fil khilafah, urutan mereka di dalam keutamaan sebagaimana urutan mereka dalam khilafah. Dan ini kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun ya pada sebelumnya terjadi khilaf tentang ya keutamaan. Adapun tentang masalah khilafah ya tidak ada khilaf di kalangan mereka ya. Tetapi sekali lagi kata akhir ya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan keutamaan empat sahabat ini, sebagaimana mereka urutan dalam khilafah, demikian pula di dalam permasalahan keutamaan. Sehingga siapa saja yang menyelisihi ya prinsip ini, maka dia seorang yang sesat dan menyesatkan, mubtadi' dal mudil. Kemudian setelah mereka, yakni empat sahabat yang utama ini, adalah yang tersisa dari Al-Ashrul Basharun Bil Jannah, ya, termasuk di dalamnya Abdurrahman Ibn Auf, Abu Ubaidah, Amir Ibn Jarrah, ya, Talha, Sa'ad, ya, Sa'id. Mereka ya, orang-orang yang pantas untuk ya memegang khilafah. Baik, sebagaimana orang-orang ini yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi formatur ya, untuk yakni berembuk di antara mereka ya, siapa yang akan menggantikan sebagai khalifah setelah wafatnya Umar ketika beliau yakni ditusuk ya oleh budak Majusi Abu Lu'lu'ah Fairuz ya. Maka beliau segera menunjuk yakni ya, sahabat ya yang masuk dalam cakupan Al-Ashrul Basharun ini untuk berembuk siapa di antara mereka yang melanjutkan kepemimpinan terhadap umat ini, sampai kemudian ditunjuklah kesepakatan dari mereka ya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelahnya, ya setelah 10 orang ya, yang diberi kabar gembira bahwa mereka ahlu jannah yang terhimpun dalam satu hadis, ya, disebutkan oleh para ulama adalah sahabat yang lainnya yang juga ditayin ya, ditain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ahlul jannah. Ya, selain dari 10 orang ini. Ya, termasuk ya di dalamnya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Fatimah. Ya. Kemudian Bilal, ya, beliau juga termasuk di antara yang ditayin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari ahlul jannah. Kemudian setelah mereka, ya, adalah muhajirin. Ya, muhajirin. Kemudian ansar, ya, berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Taubah, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Al-ayah. Kemudian setelah mereka, yakni disebutkan oleh para ulama ahlul badr, ya, ahlul badr. Baik. Kemudian setelahnya adalah ahlul uhud, ya, para sahabat yang ikut dalam peperangan Uhud. Baik. Ya, kemudian setelahnya, ya, yakni ahlul ahzab, ya, mereka yang sabat, ya, terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Ahzab. Ya. Kemudian, ya, setelahnya ahlu bai'ati ridwan. Ya. Mereka para sahabat yang ikut di dalam bai'at ridwan. Ya, kemudian setelahnya yakni para sahabat yang mereka berislam, ya, berperang dan berinfak sebelum Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah. Ya, kemudian setelahnya mereka yang berislam, ya, berjihad, berinfak setelah Fathu Makkah. Ini terkait dengan urutan, yakni keutamaan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan satu perkara yang wajib untuk kita yakini, seluruhnya para sahabat, ya, baik yang berislam, ya, sebelum Fathu Makkah ataupun setelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka semua adalah ahlul jannah. Ya, dan siapa saja dari generasi yang datang setelahnya yang ingin masuk ke dalam jannah, maka hendaklah untuk mengikuti jalan mereka. Kemudian idzan فالمسلمون الصادقون في إسلامهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم dengan demikian orang-orang muslim yang الصادقون في إسلامهم, ya, mereka jujur di dalam keislamannya, ya, keimanannya, keimanan yang sungguh-sungguh, ya, zahirnya sesuai dengan batinnya. Yuhibbuna ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mencintai para sahabat Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kecintaan kepada mereka bagian dari iman, ya, sebagaimana sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minan nifaq, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kecintaan kepada kaum ansar bagian dari keimanan, dan kebencian kepada mereka bagian dari kemunafikan. Ya. Jika kecintaan kepada kaum Ansar ini bagian dari keimanan, tentunya lebih-lebih kecintaan kepada kaum Muhajirin, karena keutamaan mereka di atas kaum Ansar. Wa kullama dzakara as-sahabiyya fi maqamin qalu radhiyallahu anhu, sehingga di antara wujud nyata kecintaan mereka kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setiap kali ya disebut nama sahabat fi maqamin, dalam suatu kedudukan, suatu majelis, ya, maka mereka yakni orang-orang yang jujur keimanannya, qalu, mereka menyatakan ya radhiyallahu an, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ini ya syiar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang jujur keimanannya. Ya, dan satu perkara yang saya teringat dalam perkara ini, yakni satu bentuk taqiyah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka ya itu dalam rangka untuk mengelabui umat. Jika disebut atau disebutkan nama sahabat, itu mengiringi kalau dalam bentuk tulisan, ya, dengan huruf ra dan dad. Ya. Ini bukan singkatan dari radhiyallahu anhu, bukan. Ya, mungkin sebagian muslimin menyangka ini singkatan, sebagaimana ya sebagian mereka kan suka nyingkat-nyingkat ya, sallallahu alaihi wasallam SAW. Ya. Assalamualaikum apa? ASS. Ini bukan tipe muslim yang baik ya, mau doa saja mendoakan saudaranya pelit ya. Assalamualaikum yang lengkap seperti itu. Ini, termasuk di dalamnya bersolawat kepada Nabi. Ya, jangan pakai singkatan. Ini tidak ada maknanya. Ya. SAW yang lengkap sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka orang-orang Syiah ya mengiringi nama sahabat itu dengan huruf ra dan dad. Bukan maksudnya radhiyallahu an, tetapi radda wajhahu. Ya. Semoga Allah membenturkan wajahnya. Ya. Ini yang diinginkan oleh mereka. Baik. Dan tentu doa dari orang-orang yang zalim, ya. Bukan madlum, mereka zalim. Ya, bahkan kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengabulkannya kecuali berbalik kepada mereka. Sampai-sampai salah seorang di antara tokoh mereka, ya, saya lupa namanya, awalnya Said Murtadha apa siapa namanya, ya, mati. Ketika baru matinya, ya, itu wajahnya dia kan ya berkulit putih begitu. Ya. Qadarullah, ketika diusung terjatuh. Ya. Ya, mayatnya ini sampai terbuka wajahnya dalam keadaan ya yakni memar-memar ya, yang semula putih hitam-hitam wajahnya. Baik. Ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, segerakan terhadap orang-orang yang musuhi para sahabat Nabi, bahkan musuhi Islam ini, karena hakikat permusuhan mereka terhadap para sahabat sesungguhnya permusuhan terhadap yang dibawa oleh para sahabat, yakni agama Islam ini. Jadi syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah At-Taradhi mengucapkan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhum, ya, ketika disebut, ya, nama sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa ya'tarifuna lahum bil fadli, dan mereka mengakui keutamaan yang, yakni ahlu sunnah wal jamaah mengakui keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Mereka benar-benar mengakui yang demikian. Wa anna allaha fataha julla dunya ala aidihim, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka mayoritas dari dunia ini, belahan dunia ini, ya, melalui tangan-tangan mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Islam masuk, ya, ke berbagai negeri dari barat, ya, hingga timur, ya, wilayah yang demikian luas yang tidak pernah dicapai oleh negeri, oleh bangsa yang manapun, ya, melalui kesungguhan yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, perjuangan mereka perjuangan yang tidak bisa, ya, ditandingi oleh generasi yang manapun. Di bawah pimpinan manusia yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan demi kemenangan dikarenakan keikhlasan yang ada pada hati-hati mereka. Dan ini pelajaran bagi kita semua tentunya, ya, kita ingin meraih kejayaan sebagaimana yang diraih oleh mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka hendaknya menempuh jalan sebagaimana yang ditempuh oleh mereka, yakni memperbaiki, ya, ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu Allah akan turunkan pertolongannya. Tanpa itu semua, sekuat apapun, ya, sebanyak apapun dari kesiapan yang dimiliki oleh seorang atau suatu bangsa, tidak akan ada nilainya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan, ya, Persia dengan kebesaran, ya, namanya, kelengkapan persenjataannya, banyak jumlah tentaranya, mereka bertekuk lutut, hancur lebur, ya, di bawah kekuasaan, di bawah kekuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada pasukan kaum muslimin. Ba'u anfusahum min khaliqihim wa bari'ihim, di mana mereka telah menjual jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka, ya, dari pencipta mereka, ya, khaliq dan bari', ya, pencipta mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka jual untuk mendapatkan yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli dari orang-orang yang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan balasan untuk mereka jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqatiluna fi sabilillah, di mana mereka berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqtuluna wa yuqtalun, di mana mereka membunuh dan sebagian mereka terbunuh. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan, ya, kepada mereka, ya, kemuliaan dengan memenangkan pertempuran, demikian pula kemuliaan dengan mendapatkan syahadah terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal quran, di mana ini merupakan janji, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wajibkan atas dirinya, janji yang benar sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di dalam Taurat, demikian pula di dalam Injil dan di dalam Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah, siapakah yang lebih menunaikan janjinya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fastabshiru, bibaiikum alladzi bay'atum bih, maka hendaknya bergembiralah dengan jual beli yang kalian lakukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjual diri-diri kalian untuk kemuliaan agama ini di mana Allah Subhanahu wa taala membelinya dan Allah Subhanahu wa taala menukarnya dengan jannah. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Fakana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min awwali man irtabata bihadhihi albay'ah wa irtabata biha wa iqtana'a biha wa ashama ishaman 'aziman fi sabilil wafa'i liyanala aljazaa' alhusna aljazaa' alhasan wa lam yubaddilu tabdila. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan generasi yang paling awal yang terikat dengan al-bai'ah ini, dengan janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjual diri-diri mereka demi kemuliaan agama ini. Dan igtabata biha, mereka adalah kaum yang bergembira dengan jual beli mereka dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi mereka bukan sedih dengan adanya panggilan jihad fi sabilillah, justru ini bergembira, yakni ini kegembiraan bagi mereka, kesempatan untuk meraih janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqtana'a biha, dan mereka betul-betul rela dengan apa yang mereka keluarkan dari harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka. Demikian juga jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada mereka. Wa ashama ishaman 'aziman, dan mereka betul-betul memiliki peran ya, sumbangsih yang demikian besar ya terhadap agama ini, fi sabilil wafa, di dalam menunaikan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, liyanalal jazaa'al hasan, untuk mereka meraih balasan yang sangat baik. Walam yubaddilu tabdila, dan mereka tidaklah mengganti dari apa yang telah mereka janjikan untuk Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Betul-betul mereka ya menunaikan apa yang telah mereka janjikan untuk menjual diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula harta-harta mereka. Ini keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang sudah sepatutnya ya untuk kita berterima kasih atas apa yang telah mereka curahkan dari kesungguhan di dalam memperjuangkan agama ini, sehingga termasuk di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada diri-diri kita ya melalui jalan mereka, yakni sampainya Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berislam, dan tidak akan benar ya keislaman kita kecuali dengan mengikuti jalan mereka ya di dalam beragama ini. Kemudian wa bijanibi mahabbati ahli sunnati wal jamaah al kiram wa taraddi alaihim, dan ya di samping yakni kecintaan ahlus sunnah wal jamaah al kiram yang mulia, dan sikap meridhoi mereka, yakni ungkapan radhiyallahu, yakni doa ridho mereka yang mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meridhoi para sahabat. Fa innahum yaskutuna amma syajara bainahum, maka diantara sikap mereka ahlus sunnah, mereka menahan diri ya diam dari perkara yang menjadi yakni perselisihan di antara mereka para sahabat. Faqad hasala ma hasala minal ijtihadat, dan telah terjadi apa yang terjadi dikarenakan perbedaan ijtihad di antara mereka, dan mereka semua para sahabat ahlul ijtihad, ya. Mereka adalah ahlul ijtihad, sehingga yang salah di dalam ijtihad mereka, ya, tetap mendapatkan pahala atas ijtihadnya, dan kesalahan ijtihad mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan untuk kemudian, ya, membicarakan dari apa yang telah, ya, mereka terjatuh dalam kesalahan ijtihad tersebut. Ya, lebih-lebih sampai-sampai, ya, menyalahkan para sahabat, atau bahkan, ya, menganggap bahwa perselisihan yang terjadi di antara mereka sebagaimana perselisihan para politikus, ya, di masa kita ini yang mereka berebut kekuasaan. Ya, sangat-sangat jauh para sahabat dari sifat yang demikian. Walakin al-muslimin as-sadiqin fi islamihim, akan tapi kaum muslimin yang jujur di dalam keislaman mereka, wa ala ra'sihim tullabul ilmi, ya, terdepannya di antara mereka, ya, orang-orang yang jujur di dalam keislamannya adalah para tullabul ilm, ya, semoga, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari golongan ini, dikarenakan, ya, kalau seseorang tidak masuk dalam golongan ini, masuk ke dalam cakupan yang terlaknat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa 'alimun wa muta'allim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dunia itu terlaknat, ya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan demikian pula apa yang di dalamnya terlaknat kecuali zikrullah dan yang mengikuti zikrullah, ya, dari ucapan-ucapan yang baik yang mendatangkan pahala insyaallah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alimun, seorang alim rabbani yang mendidik manusia, ya, dengan tarbiyah yang baik, tarbiyah agama ini. Kemudian wa muta'allim, ya, dan seorang penuntut ilmu, yakni ilmu syar'i. Ya, di luar ini dari pengisi dunia, ya, dalam keadaan terlaknat. Oleh karena itu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk dari golongan ini pada thullabul ilm. Ya, dan thullabul ilm, yakni tentu mereka yang memiliki ciri dan sifat, ya, bukan sekedar cinta ilmu, tetapi betul-betul berupaya untuk apa? Mendapatkannya, mencarinya. Ya, dan sungguh-sungguh di dalam mencarinya. As-salikina maslak as-salaf, yang mereka betul-betul berjalan, ya, menapaki jalan salaf. Apa sikap mereka di dalam menanggapi yang terjadinya perselisihan di antara para sahabat? Yaskutuna amma syajara bainahum wa la yakhuduna fi dzalika. Mereka diam dari membahas apa yang menjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Mereka tidak memperbincangkan, tidak memperdebatkan hal yang demikian itu. Wa ya'taqiduna, dan mereka meyakini annal musiba minhum, bahwa yang benar di dalam ijtihad, ya, mereka para sahabat, lahu ajrani, ya, maka bagi yang benar ijtihadnya ini mendapatkan dua pahala, ajrun ala ijtihadihi wa ajrun ala shawabihi, ya, satu pahala atas ijtihadnya dan satu pahala atas kebenaran ijtihadnya. Wa annal mukhti'a minhum lahu ajrun 'ala ijtihadih. Dan yang salah dalam ijtihad mereka, maka baginya ya satu pahala atas ijtihadnya. Wa khata'uhu ma'fuun 'anhu fihi. Dan kesalahan dalam ijtihadnya tersebut ini perkara yang dimaafkan padanya. Ini semestinya sikap yang ditempuh oleh ya kaum muslimin ya di dalam yakni menyikapi adanya perselisihan di kalangan para sahabat. Dan dari sisi ini yakni khabar atau berita tentang apa yang terjadi di kalangan para sahabat dari perselisihan di kalangan mereka, banyak ya upaya-upaya musuh Islam, lebih khusus dalam hal ini Syiah, untuk mendiskreditkan sebagian sahabat ya, sampai pada tingkatan bahkan yakni mengkafirkan ya sebagian sahabat, tuduhan bahwa mereka adalah orang-orang yang tamak terhadap dunia. Waliyadzubillah. Selanjutnya, hadhihi aqidatu ahli al-haqqi fi kulli zamanin wa kulli makanin fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran di setiap zaman dan di setiap tempat terkait dengan para sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falaisu minal ghulati fi ba'dihim wa laisu minal jufah. Mereka bukanlah ya dari golongan orang-orang yang bersikap ekstrim di dalam memuliakan sebagian sahabat, seperti keadaan orang-orang Syiah yang sampai menyembah Ali ya, menyembah Husain dan menyembah yang mereka klaim sebagai imam-imam Ahlul Bait. Walaisu minal jufah, juga mereka bukan termasuk orang-orang yang yakni bersikap kurang ajar terhadap para sahabat sebagaimana keadaan orang-orang Khawarij yang sampai mengkafirkan para sahabat. Fal gulatu fi ahli al-bait humur rawafid wal jufah humul Khawarij. Adapun orang-orang yang ekstrim terhadap ahlul bait, mereka itu adalah orang-orang rafidah. Sedangkan yang bersikap yakni tidak beradab terhadap para sahabat adalah orang-orang Khawarij. Wa ahlu sunnati wal jamaah kama aslaftu wasatun. Adapun ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana telah aku sebutkan, mereka adalah kaum yang pertengahan. Li'annahum istaqamu ala nahjil Qur'anil Karim wassunnatil mutahharah. Dikarenakan mereka terus istiqamah di atas manhaj Al-Quranul Karim dan sunnah yang suci. Lima fihima minal ayatil karimati wal ahadithis sahihati allati nassat ala bayani fadli ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'immatul ilmi mashaw ala hadzal asas. Dikarenakan di dalam keduanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, terdapat ayat-ayat yang karimat, yang mulia, dan hadis-hadis yang sahihat, yang sahih, yang menegaskan ala bayani fadli ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjalankan apa yang menjadi konsekuensinya. Dan para a'immatul ilm, para imam ya, para ulama, mereka berjalan di atas asas ini, di atas prinsip ini. Wa amma ahlul bid'ah, adapun ahlul bid'ah dengan berbagai kebid'ahan mereka, wadhalalat, dan orang-orang yang sesat dengan berbagai kesesatan mereka, fa innahum humul ladzina khadu Fima syajara baina ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang memperbincangkan dalam perkara yang diperselisihkan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattahamuhum bima la yajuzu lahum. Dan mereka menuduh para sahabat dalam perkara yang itu tidak boleh mereka lakukan terhadap para sahabat. Minal kadhibi, dari tuduhan dusta. Awil gish, penipuan. Awil khianah, ya, yakni bahwa para sahabat itu berkhianat. Awil khadi'ah, ya, atau sebagian mereka telah mengakal-akali, menipu. Aw ma syakala dzalik, atau bentuk-bentuk perkara yang serupa dengan itu, ya. Mimma la yasduru illa an mudallin, dari perkara-perkara yang tidaklah muncul kecuali dari orang yang berupaya untuk mudallil, menyesatkan, ya, manusia, sebagaimana keadaan orang-orang ahlul ahwa wal bidah, orang-orang yang mereka itu merupakan para pengikut hawa nafsu dan kebidahan. Au an jahilin, atau, ya, dari orang yang jahil. Ma'arafa qadra ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengenal kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala arafa ma'ani an-nusus allati ja'at fi tsana'i alaihim, dan mereka, yakni orang-orang yang tidak mengenal makna-makna dari nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah yang datang yang memberikan pujian terhadap para sahabat. Wa bayani fadailihim, dan berisi penjelasan tentang keutamaan-keutamaan mereka. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah menyebutkan terkait dengan berita-berita miring, ya, yang dinisbatkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, termasuk dalamnya perkara yang telah Allah takdirkan dari fitnah, pertumpahan darah, peperangan, ya, di antara mereka. Ya, salah satu di antara tiga kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama, dan ini mayoritasnya, adalah dusta. Ya, mayoritasnya, ya, cerita-cerita miring yang dinisbatkan pada para sahabat itu adalah dusta. Ya. Yang kedua, kemungkinan kedua, benar, ya, kejadian, tetapi bumbunya banyak. Ya. Jadi terjadi itu, tetapi ditambah-tambahi dengan kedustaan. Adapun yang pertama tadi, memang dari asalnya dusta, tidak ada wujudnya. Yang kedua, kejadiannya ada, tetapi bumbunya banyak, ya, kedustaan. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga adalah benar. Ya, benar adanya, ya, sebagaimana yang diberitakan, ya, tetapi yang demikian pun, seandainya pun benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni kesalahan mereka, ya, telah mengampuni kesalahan mereka. Sehingga dari sisi ini tidak ada alasan, tidak ada celah sama sekali untuk kemudian menjatuhkan kemuliaan, kehormatan mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi mereka. Dan ahlul ahwa wal bidah, dengan berbagai kebidahannya, ya, mereka sangat-sangat membenci para sahabat, ya. Sebagai misal, ya, dari tokoh, ya, Halabiyyin, ya, Ali Al-Halabi sendiri, ini tokohnya Roja, ya, tokohnya Turasi, ya. Dia mensifati, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sebagai orang-orang yang, ya, disifati, ya, punya perangai jubun, ya, penakut. Jadi punya tabiat penakut. Subhanallah. Ya, kalau kita perhatikan ucapan ini, ya, bukan ucapan yang ringan. Ya. Orang-orang munafikin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memvonis mereka, ya, dengan kekufuran setelah istihza mereka terhadap para sahabat. Apa ungkapan mereka? Ya. Haula'i qurra'ina. Ya, ma ra'aina min qurra'ina akbar butunan. Ya. Atau arghabu butunan. Ya, paling besar perutnya. Kami tidak pernah melihat orang-orang yang paling besar perutnya dibandingkan mereka, maksudnya orang-orang yang doyan makan. Kemudian wa ajbanu 'inda liqa. Ya. Orang-orang yang lebih penakut ketika sudah bertemu dengan musuh. Ya. Orang-orang tersebut mensifati para sahabat dengan sifat apa? Penakut. Ya, dan ternyata ya pada Ali Al-Halabi ini pun ya ternyata keluar ungkapan yang semisal itu. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka ahlul ahwa wal bidah dengan yakni berbagai kebidahan mereka, mereka orang-orang yang benci terhadap para pembawa agama ini, khususnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Demikian pula tokoh Hajuri, ya. Yahya al-Hajuri, ya. Bahkan dia mengoleksi sekian banyak riwayat tentang yakni hal-hal yang di sana para sahabat tergelincir, dikoleksi, dikumpulkan, ya, di dalam bab tersendiri pada kitab Al-Jum'ah, ya, Ahkamul Jum'ah wa Bida'uha. Ya, yang orang-orang Syiah saja kerepotan untuk bisa mengumpulkan riwayat-riwayat tersebut. Dia koleksi, ya, untuk senjata bagi orang Syiah menjatuhkan kemuliaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Termasuk dari penilaian dia bahwa ya, di antara para sahabat ada yang berpikiran irja murji'ah. Subhanallah. Ya, ini sebagai gambaran yang menunjukkan kepada kita ya bahwa mereka orang-orang yang sesat itu membenci para pembawa agama ini, khususnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, ini yang mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.